Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmtin amma ba'd. Fatfillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Pertemuan ke-40. Kita masuk di bab yang baru atau kitab yang baru yaitu Al-Qadha, yaitu peradilan. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang sumpah, yamin, kemudian nazar. Kita merujuk sebentar ya. Nah, di wiki. Nah, di wiki. Ya. Ya, Ustaz. Sebutkan rukun-rukun yamin. Rukun-rukun yamin. Rukun yamin ada 4 Ustaz. Pertama tuh halif, itu orang yang bersumpah. Yang kedua mahluf bih, yaitu alat yang digunakan buat bersumpah. Maksudnya tuh kayak waw, ta, sama ba. Terus mahluf alaih yang dijadikan objek sumpah dan sigot. Makhluf bi itu yang mana? Kalau Mahluf. wawu sama ta itu kan hurufnya untuk. Oh. Iya. Mahluf bi itu nama-nama Allah sama sifat-sifat Allah. Nah. Kalau sumpah menggunakan selain nama Allah, sah nggak sumpahnya? Selain enggak ya? Enggak sah, Ustaz. Sah tidak? Enggak sah, Ustaz. Tidak sah. Ya, soalnya syaratnya harus nama-nama Allah sama sifat-sifat Allah. Kemudian kok ya cukup cukup. Nah, Umar Muiz. Ya Ustaz. Suaranya. Fan Ustaz, tapi kemarin tidak hadir Ustaz. Oh, kemarin tidak hadir. Iya. Iya, dilewati saja. Nah, Puji Adi. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang yang bersumpah jika melanggar sumpahnya seperti apa? Apabila melanggar sumpahnya, ada empat kemungkinan, Ustaz. Empat kemungkinan? Nah, Ustaz. Apa itu kemungkinan? Yang pertama, membayar kafaroh, yaitu berupa memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, maka dia memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskin satu mud. Kemudian yang ketiga, memberikan baju 10 orang miskin. Dan bajunya ini tidak disyaratkan seukuran dengan orang yang diberi itu. Kemudian yang keempat adalah berpuasa 3 hari. Nah, kurang tepat. Bisa diperbaiki enggak? Ya, antara jadi ada empat tadi, empat kategori, tapi aturannya itu yang kurang tepat. Yang Anda sebutkan. Berkenaan dengan apa? Takhir sama tartib. Takhir sama tartib. Iya. Untuk apabila budak, dia adalah langsung berpuasa, Ustaz. Karena memang tidak memungkinkan untuk apa-apa yang berkaitan dengan harta, Ustaz. Ya, bukan itunya, yang tadi dulu. Untuk pengecualian kalau budak sama yang dihajar berkaitan dengan harta. Ini secara umum, orang merdeka. Yang secara umum, yaitu tiga perkara, Ustaz, yaitu memerdekakan budak mukminah. Aturannya itu tiga perkara itu bagaimana? Tadi kan kalau antum katakan kalau tidak mampu budak, kemudian memberikan makan, kan seperti itu. Nah, Ustaz. Betul nggak seperti itu? Nah, Ustaz, ini konsekuensi yang ini kan apa namanya membatalkan sumpah, kan, Ustaz? Iya. Kalau misalnya dia langsung milih beri makan, boleh nggak? Nggak boleh kalau dia mampu budak. Nggak boleh, Ustaz. Harus sesuai dengan urutannya, Ustaz. Urutan pertama adalah memerdekakan budak, yaitu budak mukminah. Kemudian urutan yang kedua adalah memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin adalah satu mud. Apabila tidak mampu, maka dia memberikan 10 orang dan setiap orang adalah satu pakaian. Dan fa'in lam yajid, apabila tidak mendapatkan sesuatu pun, maka dia adalah puasa 3 hari berturut-turut, Ustaz. Ya. Saya atau, dilihat ya di atau gimana, Ustaz, yang tepatnya. Ya. Coba yang lain dulu ya, kalau ada. Bima Krishna, coba diperbaiki, atau yang kurang tepat gak tadi? Kemarin saya gak hadir dua pertemuan berturut-turut. Baik. Ya. M. Daud Az-Zainuri. Nah, sinyalnya ini masalah. Cek. Tes. Ya. Sama enggak jawabannya dengan tadi? Apa, Ustaz, enggak masuk? Kemarin berangkat enggak? Iya, Ustaz. Kemarin berangkat tidak? Masuk enggak? Baik, tidak, iya. Tidak, ya, stop. Mati lampu kemarin di sini. Ya, siapa yang ingin ini ada jawaban lain? Eh, Ustaz. Siapa nih? Mas Tiar, Ustaz, Mas Tiar. Eh. Tafadhal. Ini kalau di matanya di sini, jika dia kewajiban orang yang bersumpah, apabila melanggar sumpahnya, maka membayar kafarat dengan tiga cara ini. Cuman pertama, mereka budak mukmin yang selamat dari cacat daripada pekerjaannya. Jadi cacatnya nggak mengganggu pekerjaannya. Kalau dia nggak bisa, maka yang kedua memberi makan 10 orang miskin, masing-masing satu mud, dan berasnya nggak boleh matang, harus beras mentah kalau misalnya makanan pokoknya itu beras. Terus memberi pakaian kepada mereka, 10 orang miskin itu masing-masing satu pakaian. Kapan pindah beri pakaian itu? Gimana, Ustaz? Kapan pindah beri pakaian? Kalau memberi makan tidak mampu gitu? Enggak, Ustaz. Di matanya di sini digabungin sama makannya, Ustaz. Digabungin makannya berarti memberi makan sama memberi pakaian juga gitu? Iya, Ustaz. Baik, masih keliru. Yang lain? Oh, masih keliru, Ustaz. Ayo, Ustaz. Halo, Ustaz. Siapa-siapa nih? Cek-cek. Sakti. Ya, Mas. Oke, tadi itu cuma permasalahan yang tiga pertama, yaitu memerdekakan budak mukmin, terus memakan apa memberi makan sama memberi pakaian itu takhir. Jadi boleh milih bebas, kalau mau langsung loncat ke memberi makan juga boleh gitu, Ustaz. Terus baru kalau tiga-tiganya itu enggak bisa, baru tartib untuk ke mesiam apa puasa 3 hari. Gitu. Gitu ya. Nanti ayat. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu kemarin sudah kita jelaskan. Tadi itu apa istilahnya? Mukhayyarah, ya, ibtidaan. Kafarahnya itu pilihan di awalnya, kemudian murotabatan intihaan. Jadi yang tiga itu boleh milih. Tidak mesti harus urut. Urutnya itu antara tiga satu paket dengan puasa. Tidak boleh loncat. Misalnya bisa salah satu dari tiga, kok langsung puasa? Enggak bisa. Tapi kalau yang tiganya ini boleh milih. Boleh merdekakan budak, atau boleh beri pakaian, atau milih beri makan. Tiga ini pilihan. Nah, kalau tiga-tiganya enggak bisa semua, baru boleh puasa. Gitu. Jadi tidak boleh langsung loncat ke puasa. Tapi kalau tiganya tadi dia pilihan, bukan murotabah. Nah, jadi di sini gabungan antara pilihan sama murotabah, mukhayyarah sama murotabah. Ya. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Gitu ya. Tadi yang jawab sudah bisa dipahami. Nah, Ustaz. Yang lain juga. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya, kadang memang kalau di matan cuman di matan itu kelihatan dari mana an yukafiro bi ahadi gitu ya, seperti itu bi ahadi. Jadi nanti kalau misalnya tartib ya ada ibarah-ibarah menunjukkan itu, misalnya summa fa ilam yajid ya dalam Al-Qur'an, fa ilam yajid itu tartib. Kalau ada fa ilam yajid, kalau enggak ada itu biasanya atau au apa atau di sini ibaratnya bi ahadi ya, nanti itu biasanya untuk pilihan dan kita nanti kan lihat sarahnya seperti apa. Siapa ya, Randisani ini santri atau bukan? Randisani. Suaranya enggak jelas. Tes. Cek suaranya, dicek lagi coba. Randisani. Hadir, Ustaz. Ya. Sebutkan dua macam nazar. Naam, Ustaz. Dua macam nazar. Dua. Dua macam nazar. Nazar najas dan nazar tabarur, Ustaz. Mm-hmm. Kalau nazar najas dibagi menjadi tiga apa saja? Sinyalnya enggak bagus ini. Ditutup aja mikrofonnya. Silahudin, Silahudin. Ya, Ustaz. Ya. Ya, nazar lajat itu ada tiga macam sebutkan. Ada nazar al-has. Al-hasu. Al-hasu wal man'u wa tahqiqul khabar. Mm-hmm. Al-hasu itu gimana maksudnya? Al-has itu berhubungan dengan memotivasi diri mm-hmm. sendiri. Ya. Saya mengerjakan contoh. Contohnya? Ibadah. Contohnya, kalau saya tidak masuk rumah, maka demi Allah saya akan bersedekah dengan 1,000 dinar misalnya gitu. Ya. Jadi yang kedua apa? Dirinya sendiri supaya dia masuk rumah gitu. Jadi memotivasi. Ya, yang kedua? Diri. Yang kedua al-man'u yang berhubungan dengan mencegah dari sebuah apa itu? Perbuatan pencegahan. Hmm. Contohnya, jika saya berkata kepada Umar, maka demi Allah saya akan mengeluarkan 1,000 dinar atau sekian. Yang ketiga adalah tahqiqul khabar, itu menegaskan bahwa kabar yang dia sampaikan adalah benar. Contohnya, jika apa itu sesuatu yang terjadi tidak seperti yang aku katakan, maka wajib bagi saya, demi Allah, untuk mengeluarkan sekian dinar. Saya cukup. Nah, Furqanuddin. Nah, Ustaz. Nazar tabarur, sebutkan. Nazar tabarur itu ada dua macam. Ada yang dengan ta'liq, dan juga yang tidak dengan ta'liq. Ta'liqnya dengan apa? Mu'alak alaihnya atau dengan apa? Dengan yang disukai, Ustaz. Mm-hmm. Yang kedua, jenis kedua? Jenis yang kedua, komitmen untuk mengerjakan kurbah tanpa ta'liq. Dinamakan? Dinamakan dengan mujazaroh. Mujazah. Kalau yang tanpa ta'liq ada mujazah, dinamakan mujazah atau yang dengan ta'liq yang dinamakan mujazah? Yang tanpa ta'liq tidak dinamakan mujazah, yang dinamakan mujazah itu yang dengan ta'liq. Dengan ta'liq. Mujazah maksudnya apa? Ada imbal balik, Ustaz. Contohnya, ada dua tadi contohkan. Yang pertama yang tanpa ta'liq, contohnya gimana? Yang tanpa ta'liq misalkan, lillahi alayya an atasaddaqu bidinarin. Wajib bagiku untuk bersedekah dengan sekian dinar. Ya, yang ta'liq? Yang ta'liq misalkan, insyaallahu maridi, jika Allah menyembuhkanku, maka aku akan bersedekah dengan sekian dinar. Coba mu'alak alaihnya diganti yang lain, contoh yang lain. Jika aku lulus ujian, maka aku akan puasa sekian hari. Baik, cukup. Terakhir, Arif Nuryanto. Sekarang hukum nazar lajat itu gimana? Yang tabarur gimana? Pak Ustaz. Ya, hukum nazar lajat. Kalau sudah sah nazarnya, gimana itu dampaknya? Kalau lajat, gimana? Untuk lajat, maka boleh memilih mau melakukan apa yang dinazarkan atau dia pilih bayar kafarat. Kalau nazar tabarur, dia harus melakukan apa yang dinazarkan. Baik. Cukup. Saya kumuharam. Kita lanjutkan. Bismillah. Qala al-musannifu al-alamah Ahmad Ibni Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala al-qada'u lughatan ikamu syai'i wa imda'uhu. Secara bahasa ikamu syai' idqanu syai'. Itu apa? Mengokohkan, menguatkan sesuatu. Wa imda'uhu dan memberlakukannya. Wa syar'an faslul khusumati baina khosmaini bihukmillahi ta'ala, yaitu memutuskan persengketaan di antara orang-orang yang bersengketa, berselisih dengan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosma ini dua orang berselisih atau lebih, ya, bisa dua atau lebih, dengan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hukum yang Allah syariatkan. Maka kalau diputuskan dengan bukan berdasarkan hukum Allah, maka sebenarnya itu bukan qada. Tidak dinamakan apa? Qada. Ya, kemudian sebenarnya di sini ada rukun-rukun qada, di sini enggak disebutkan. Ada rukun-rukunnya itu ada namanya muwalin, tamwalin, kemudian mulan fihi. Ada mahal wilayah, ada sighah, ada muwalin yaitu imam. Al-imam al-a'zham. Yang menguasakan. Kemudian ada mutawali, al-mutawali, yaitu nanti kodinya, naib atau kodi, nanti ada syarat-syaratnya. Kemudian ada al-mutawalafi, yaitu objeknya yang dikuasakan apa. Berkenaan dengan apa, urusan darah, dan urusan harta. Kemudian ada tempat mahalul wilayah, ya, tempat terlaksanakannya apa tindakan-tindakan tersebut, nanti disebutkan, nanti ditentukan ini area mana misalnya. Kemudian ada sighah, hukmu tawali al-qada. Yaitu hukum mengangkat qadhi atau hukum mengadakan, mewujudkan peradilan. Hukmu tawali al-qadha al-wujubu kifayatan. Wajib kifayah fi haqi as-solihina lahu yaitu lil qada'. Ya, fardu kifayah kalau ada jumlah orang-orang as-solihina, pihak as-solihina yang dia berbilang, orang-orangnya yang layak, yang soleh berbilang, maka fardu kifayah. Fi nahyah, di satu nahyah yaitu area ya. Yaitu area, kalau qadhi itu disebutkan dalam jarak masafatul adwa. Ya, masafatul apa? Adwa. Ya, yang dimaksud dengan nahyah itu yaitu daerah yang di bawah masafatul adwa. Masafatul adwa itu jarak yang dia pulang pergi kemudian pulang dalam satu malam yang sama. Jaraknya di bawah jarak apa? Dua marhalah di bawah itu yang enggak terlalu jauh. Ada yang mengatakan sekitar 15 sampai sekian ya kilometer. Ini jaraknya itu tidak jauh. Itu di fardu kifayah di situ harus ada qadhi. Ya. Kalau orangnya berbilang ya. Jadi nanti harus ada qadhi dan hukumnya fardu kifayah kalau berbilang. Kata musannif al-wujubu kifayatan ini afdalu furudil kifayah. Kata musannif ini sebaik-baik fardu kifayah ini. Yaitu pengangkatan qadhi tadi. Artinya ada orang yang menjadi qadhi. Kalau orangnya berbilang fardu kifayah harus ada salah satu yang menjadi qadhi. Dalam jarak tadi, yaitu di bawah masafah al-adwa. Karena menurut pendapat mutamad tadi, jarak masafatul adwa ini harus ada qadhi. Kemudian wal wujubu ainan hukumnya fardu ain fi haqqi man ta'ayyana lahu bagi orang yang bagi seorang yang hanya tertuju padanya yaitu kewajiban menjadi qadhi tersebut. Maka kalau hanya dia yang memenuhi syarat, maka muta'ayin baginya sehingga menjadi fardu ain. Maka dia wajib untuk menerima jika dia diberi pemenang untuk menjadi qadhi. Kalau dia misalnya imtana'a, maka ujbiro dipaksa. Ya. Ya, menjadi fardu ain kalau dalam satu area tersebut masafatu al-adwa tadi tidak ada qadhi yang bisanya si fulan, maka ini dia menjadi fardu ain. Ya. Jadi apa? Fardu ain. Allah alam sawab. Fi haqqi man ta'ayyana lahu fiha. Ya, karena dia yang layak ya. Wa anatku fi haqi al-afdali min ghairihi. Hukumnya sunnah yaitu bagi orang yang afdol lebih layak dari yang lain min ghairi. Artinya ada yang terpenuhi syarat menjadi qadhi tapi ini lebih unggul. Maka kalau dia lebih unggul, lebih afdol, maka hukumnya sunnah dia menjadi qadhi. Karena dia lebih afdol dari yang lain. Jadi ada orang yang secara kualitas itu lebih di bawah dari dia. Dan sunnah ini kalau dia yaitu percaya pada dirinya sendiri. Kemudian wal karohatu hukumnya makruh kama fi haqqil mafduli, yaitu untuk orang yang mafdul wal karohatu kama fi haqqil mafduli, yaitu untuk orang yang kurang utama. Ya, kualitasnya dia masih di bawah yang lain. Jadi ada orang yang lebih utama. Jadi ada yang fadil, ada yang mafdul. Maka kalau yang mafdul ini dia makruh. Ya, sehingga karena tadi yang fadil, yang lebih utama tadi yang diharapkan untuk jadi qadhi. Yaitu idza lam yamtani'il afdal. Jika yang afdal tadi, yang si fadil tadi tidak menolak, ya. Ya, kalau menolak berarti tidak makruh. Kalau yang fadil itu bersedia, maka yang mafdul ini makruh. Kemudian wal hurmatu fi haqqi man talabahu bi azli solihin lahu. Hukumnya bisa menjadi haram bagi orang yang memintanya. Kemudian adalahnya ini menjadi gugur dengan sebab dia meminta jabatan tersebut. Kan, tapi kalau misalnya dia kemudian menjadi, maka putus-putusannya juga terlaksana karena darurat. Yaitu bi azli solihin lahu, dengan melepaskan yang dia yang layak untuknya. Jadi enggak bisa dia meminta sedangkan dia sudah ada di situ qadhi, walaupun kualitasnya di bawahnya. Hukumnya haram. Tapi tadi dia soleh, ya. Ya, memang layak, akan tapi misalnya dia lebih afdol yang tadi minta lebih afdol. Ini tidak boleh. Kemudian syurutu al-qadhi, syarat-syarat menjadi qadhi. Syurutul qadhi. Jadi nanti kapan sah menjadi qadhi. Baik itu nanti orangnya dia fadil ataupun mahdul, ya, harus terpenuhi syarat nih. Kalau fadil sama mahdul itu urusan kualitas saja ya, level kan, tapi tetap mereka layak. Jadi harus terpenuhi syarat. Yang pertama, ada 10 ya. Kaunuhu musliman, harus seorang muslim. Maka tidak sah qadi kok dia kafir. Meskipun dia membawai kafir pula. Karena kafir itu secara mutlak tidak punya wilayah di situ ya. Untuk qadi. Meskipun membawai apa? Kafir yang lain. Ya, kemudian kaunuhu mukallafan, ya mukallaf, ya tadi berkaitan dengan syarat muslim, ya kalau ditemukan ya di situ ada pengangkatan seorang kafir, ya itu hanya semata-mata untuk yaitu memimpin saja, tidak bisa diikuti hukumnya, kodoknya, sehingga tidak bisa kemudian hukumnya yang keluar dari seorang kafir tadi diikuti. Yang kedua, mukallaf, maka tidak sah kalau anak kecil atau majnun. Meskipun gilanya putus-putus. Kaunuhu wa kaunuhu huron, merdeka. Maka tidak sah qadi seorang budak, meskipun mubaat atau mukatab. Kaunuhu wa kaunuhu zakaron, harus laki-laki. Tidak bisa kemudian seorang perempuan, khunsa juga tidak bisa. Sampai pun kalau misalnya ini khunsa muskil, misalnya menjadi qadi kemudian memutuskan hukum, kemudian satu saat terlihat bahwasanya dia adalah zakar laki-laki, maka hukumnya tidak bisa dilaksanakan. Tidak teranggap. Qadi itu harus laki-laki, tidak ada qadi kok perempuan. Kemudian wa kaunuhu adlan, punya adalah. Nanti di bab syahadah ada disebutkan adalah seperti apa. Maka tidak sah kalau seorang fasik. Ya. Kalau seorang fasik tidak sah. Maka nuhu sami'an, kemudian dia sami'an bisa mendengar. Karena nanti kalau dia tuli tidak bisa membedakan ini itu ikrar pengakuan atau itu ingkar. Ini itu perkataannya adalah masuk khobar atau insya, ya dia enggak paham karena dia tidak bisa mendengar. Maka syaratnya harus bisa mendengar meskipun dengan suaranya didekatkan atau diteriakkan ke telinganya. Yang penting dia bisa mendengar. Kemudian waqaunuhu natiqan, basiron dulu ya. Wa kaunuhu basiron. Ya, bisa melihat maka tidak sah kalau buta ya. Melihat meskipun satu masih masih dibolehkan meskipun satu. Wa qaunuhu natiqon. Kalau bisu meskipun isyaratnya bisa dipahami maka tidak sah. Wa qaunuhu kafian li amril qada. Dia bisa layak untuk apa mengurusi masalah peradilan. Yaitu orangnya apa punya kesadaran yang kuat untuk melaksanakan yang hak. Pikirannya masih jelas, lurus, cara pandangnya masih benar. Maka tidak sah kalau qadhinya ini orang yang mughafal, yang dia cara pandangnya sudah terganggu. Cara berpikirnya sudah lemah karena sakit atau tua atau ya apa bodoh, terlalu bodoh gitu. Atau hal-hal selain itu yang menyebabkan cara berpikirnya itu lemah. Sudah apa? Sudah lemah. Dan disunahkan nanti dia itu apa? Ya, kecerdasannya kuat ya. Yang ke-10, wa kaunuhu mujtahidan, seorang mujtahid. Kalau di sini yaitu ijtihad mutlak, di mana dia mampu untuk istinbat mengeluarkan satu hukum perkara-perkara cabang langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oh, ini syarat untuk apa? Mujtahid mutlak. Maka kalau ini syaratnya adalah tadi bisa beristimbat langsung dilakukan dan sunnah, dia nanti mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum di Al-Quran dan sunnah, mengetahui ini khos, ini am, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayan, dan seterusnya, bebas di usul fikih. Kemudian dia mengetahui ini hadis mutawatir, ahad, mursal, mutasil, kemudian adalah rawi, dan mengetahui perkataan-perkataan para sahabat, ijma, kemudian perselisihan pendapat, agar pendapat apa hukum yang dikeluarkan itu tidak menyelisih ijma. Kemudian mengetahui apa ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab, namun tidak disyaratkan yaitu hafal Al-Quran keseluruhannya. Ya, asalnya seperti itu dan sehingga kalau syaratnya seperti mujtahid mutlak ya berat menjadi apa qadhi. Karena ini yang di sini mujtahidnya adalah yang dimaksud mujtahid mutlak. Akan tapi kalau tidak ditemukan mujtahid mutlak, maka boleh kalau dia mukallid yang mengetahui mazhab imamnya. Ini darurat. Nanti akan tapi disyaratkan qadhi yang mukallid ini yang dia menisbatkan pada mazhab imamnya, dia harus faham hafal mazhab imamnya ya, mengetahui qawaid dan uslub-uslubnya, dia juga faqih di mazhab tersebut. Jadi pada asalnya tadi ada mujtahid mutlak, kalau ada, kalau enggak ada ya dia mujtahid yang mukallid mazhab. Karena kalau mujtahid mutlak itu langsung istinbat dari Al-Qur'an dan hadis. Ada pul qadhi, ada adab qadhi. Lil qadhi idza hadara indahu al khasmani an yaqula lahuma. Jika ada dua orang yang berselisih, bersengketa, datang kepada qadhi, maka qadhi dia ada dua orang datang berselisih, kemudian belum menjelaskan sebabnya, maka qadhi berkata kepada keduanya. Berkata pada kedua orang yang bersengketa tadi, takallama, bicaralah. Au liyatakallama al-mudda'i minkuma. Bicara yaitu siapa di antara kalian yang yang menuduh, yang mengklaim. Atau kalau tahu mudainya yang mana, mudai itu yang mengklaim, yang menuduh. Ya. Mudai alaih nanti yang dituduh. Kalau qadhinya sudah tahu nih mudainya siapa, ya tinggal bicara, ya suruh apa? Takalam, bicaralah. Ya. Baik. Au liyatakallama al-mudda'i minkuma. Kemudian lahu walahu an yaskuta. Boleh si pada bagi si qadhi untuk diam hatta yabtadi'a ahaduhuma, sampai salah seorang dari keduanya tadi yang berselisih itu mereka ada yang memulai atau memulai berbicara. Dan kata musonif ini lebih utama, ya diam saja, enggak mengatakan pada tadi mudai. Nanti karena dikhawatirkan nanti dia kok condong pada mudai, ya memberi kesempatan pada mudai duluan, ya, mengajak bicara duluan. Ini agar tidak timbul ya kecurigaan, ya tuduhan semacam itu, maka lebih baik diam dulu sampai nanti salah satu yang bersengketa itu bicara duluan. Kemudian fa'idha faragha al-mudda'i minad da'wa as-sahihati. Jika mudda'i yang menuduh, yang mengklaim itu faragha setelah selesai dari dakwaannya yang sah, Maka tolaba al-mudda'a alaihi bil jawabi. Yang ya, dia meminta yaitu si qadhi tolaba. Ini hukumnya jawaz. Permintaan qadhi ini jawaz. Meminta kepada mudda'a alaih, tadi mudda'a al-mudda'i yang mengklaim itu tadi sudah selesai. Yaitu menjelaskan dakwanya, tuduhannya seperti apa. Kemarin sudah kita jelaskan dakwah itu adalah satu persaksian, itu pengakuan yang menyudutkan orang lain dan menguntungkan dirinya. Nah, dia namanya al-mudda'i, sudah menjelaskan dakwaannya seperti apa dan sudah selesai, maka boleh hukumnya jawaz bagi qadhi meminta al-mudda'i alaih, si tertuduh, untuk menjawab ya tuduhan tersebut. Ya. Kata musannif, hukumnya boleh jika mudai tidak mengatakan untuk meminta apa? Qadhi untuk agar qadhi meminta pada mudai alaih untuk menjawab. Jadi setelah selesai al-mudda'i menjelaskan, memaparkan dakwanya, nanti dilihat, kalau muda ini meminta kepada qadhi, agar qadhi meminta kepada muda alaih, yaitu si tertuduh, untuk menjawab dakwaannya, maka qadhi wajib hukumnya meminta kepada muda alaih untuk menjawab. Karena tadi diminta oleh al-muda'i. Maka kalau diminta oleh al-muda'i, qadhi wajib untuk meminta kepada al-muda alaih. Tapi kalau al-mudda'i setelah selesai dakwanya dia enggak meminta kepada qadhi, maka hukumnya jawaz. Boleh bagi qadhi untuk meminta pada al-mudda'i alaih untuk menjawab dakwaan tersebut. Fa'in akoro lazimahu ma'akoro bi bila hukmin. Maka kalau dia mengakui, maka sudah menjadi satu apa kewajiban apa yang dia akui tersebut tanpa ada penetapan hukum. Yaitu bahasanya al-haq, yaitu satu kebenaran itu ditetapkan, kata musannif di ta'liq, dengan ikrar. Ya, tadi kan setelah didakwa tadi disebutkan dakwaan oleh mudda'i, maka mudda'a alaih antara dia ikrar atau munkir atau inkar. Ya, mukir atau munkir, kemungkinannya kan seperti itu. Ada dua kemungkinan. Kemudian fa'in ankara jika si muda alaih itu mengingkari ya munkir, maka jaza lil qadi munkir ini bisa dia apa cara hakikatan atau hukman. Tadi kan setelah mudai mendakwakan klaimnya, dakwanya sudah selesai. Kemudian misalnya si qadhi meminta untuk menjawab. Kemudian si al-muda'a alaih ini tidak menjawab, diam. Dia diam dan tidak nampak sebab diamnya itu apa. Apakah dia bingung atau bagaimana? Maka tidak nampak sebabnya. Jika al-muda alaih ini tadi ankara, baik itu hakikatan, mengingkari secara hakiki dia ya, mengingkarinya, ya, ya menolak mengingkari, atau secara hukuman dihukumi mengingkari kalau dia diperintahkan qadhi untuk menjawab, kemudian dia diam, kemudian diam, tidak nampak ini diamnya karena sebab apa-apa, dia terkejut atau dia bingung dan sebagainya enggak ada, ya. Diam saja, maka ini inkar hukman. Maka kalau seperti itu, jaza lil qadhi, boleh bagi qadhi an yaskuta untuk diam. Wa an yakula lil mudai, dan berkata pada mudai, si qadhi berkata pada mudai, yaitu alakah hujah, apakah engkau punya hujah. Jadi dia din pakainya wawu, tapi ya pakainya apa wawu. Kata mustanif, kalau diam ini di sini aula lebih baik jika mengetahui bahasanya si mudai ada hujah, nah diam. Kemudian an yakula dia berkata, ini di sini ya, utama jika dia ragu-ragu ini punya hujah atau enggak mudainya. Alakah hujah, apa engkau punya hujah? Wa in qala, jika mudai mengatakan li hujatun wa uritu tahlifahu, saya punya hujah, ini maksudnya mudai. Mudai tadi tanya sama qadhi, kamu punya hujah enggak? Ya, punya argumen, bukti apa? Kemudian mudai mengatakan saya punya hujah dan saya ingin tahlifahu, yaitu minta dia untuk bersumpah. Minta dia untuk bersumpah. Saya punya hujah, tapi saya ingin dia bersumpah. Fa'in halafa, maka mukinah. Li hujatun wa uridu tahlifahu, kemudian mungkinah diberi kesempatan untuk tadi apa bersumpah. Ya, karena nanti kalau muda'ala ini dia enggak mau sumpah, kemudian dia mengaku, ya sudah jelas. Berarti kan enggak perlu hujah. Tidak perlu menegakkan bukti. Ya, jadi kan ditanya muda'i, kamu punya hujah enggak? Punya, tapi saya ingin muda'ala bersumpah. Mau enggak dia bersumpah? Nah, kalau muda'ala sudah bersumpah, dia enggak mau bersumpah, dan dia mengakui, nah, sudah urusan jelas, berarti sudah enggak perlu bukti enggak apa, karena dia apa? Sudah bersumpah enggak mau, berarti kan dia mengakui. Waqala, dia mengakui. Nah, sekarang kalau muda'alaihnya bersumpah. Fa in halafa, kalau muda'alaih ini yang halafah tadi muda'ah alaih, si tertuduh, dengan diminta untuk bersumpah. Ya, ya ternyata mau bersumpah, maka akomaha. Yaitu akomaha itu maksudnya si muda'i, ya akoma al-bayinah, menunjukkan buktinya. Tadi karena dia bersumpah maka menunjukkan bukti, maka nanti bisa diketahui kalau ternyata dia tidak benar muda alaih tadi, karena ia sudah membawa bukti, muda ini sudah membawa bukti. Sekarang kalau misalnya Pak wa inna kala, jadi siapa? Muda alaih tadi suruh sumpah, dia nukul, nakala, dia enggak mau untuk sumpah. Nah, dia secara hakiki mengatakan ana nakil, saya enggak tidak mau bersumpah, atau la ahlif, saya tidak mau bersumpah. Atau dia diam, ya, atau dia diam apa, tidak mau sumpah dan tidak ada sebab yang nampak diamnya dia tadi ya. Ya, ulangi lagi ya. Jadi mudai penuduh punya bukti, tapi dia minta kepada hakim agar si muda alaih bersumpah. Ya, itu ya. Kalau kemudian apa muda alaih itu bersumpah, maka si mudai menunjukkan buktinya. Menunjukkan apa? Buktinya. Kalau si muda alaih si tertuduh tidak mau sumpah, itu dia secara hakikatan mengatakan ana nakil, la ahlif, atau secara hukuman, yaitu dia diam, enggak ada sebabnya. Ya. Maka, wa inna kala hu hakama binukulihi. Maka dihukumi dengan nukulnya dia, ketidakmauannya dia. Yaitu maksudnya si hakim qadhi nanti mengatakan ja'al tuka nakilan, maka dihukumi muda alaih itu adalah nakil, dia enggak mau apa? Tidak mau bersumpah. Wa inna kala, jika tadi muda ala itu nakil, dia enggak mau menolak untuk bersumpah, maka hakim qadhi memutuskan bahwasanya dia nakil. Ya. Oh berarti enggak mau ya, nakil. Nakilnya dia bisa hakikatan tadi mengucapkan atau hukuman tadi, diam. Tidak ada sebabnya, enggak nampak sebabnya. Nah, setelah dihukumi dia nakil muda' alaih, maka waqala lil muda'i. Maka si qadhi berkata pada muda'i, ihlif, bersumpahlah. Ya. Ya, nanti kalau apa kemudian si muda ini bersumpah, maka dia mendapatkan haknya dengan semata-mata sumpah. Hak ini baik berupa mal, harta atau kisos. Wala yahkumu 'alal mudda'a 'alaih bil haqqi illa bi talabil mudda'i. Wala yahkumu yaitu qadhi tidak memutuskan hukum pada mudda'a 'alaih bil haqq illa bi talabil mudda'i. Kecuali dengan apa tuntutan permintaan dari mudai. Ya nanti kalau mudai ini meminta kepada apa? Qadhi mengatakan pada muda alaih, apakah engkau punya apa bantahan menolak untuk bukti ini, dari adanya bukti ini, ya maka dari situ nanti bisa diputuskan hukumnya. Kemudian sihwa hukumnya itu misalnya hakam tu ala fulanin li fulanin bikada. Saya putuskan hukum ala fulanin yaitu kewajiban atas si fulan. Nanti untuk si fulan keuntungan atau diberikan pada si fulan adalah demikian. Sihwa apa? Hukum dari qadhi. Kemudian wajibu an yusawiya bainahuma, qadhi wajib memperlakukan sama di antara keduanya, kedua orang yang berselisih tadi, fi wujuhil ikram, dari sisi pemuliaan. Itu misalnya dia dari sisi ketika masuk ruangan, ketika dia berdiri mendengarkan, kemudian melihat kepada keduanya, kemudian wajah yang tampak berseri-seri atau cemberut, menjawab salam dan tempat duduk, ini disamakan. Sampai seperti itu harus apa? Disamakan. Meskipun mereka itu dari apa istilahnya status sosialnya misalnya berbeda. Enggak boleh dibedakan dan ini hukumnya wajib ya, enggak boleh dibedakan tadi dari sisi masuknya, tempat duduknya, berdirinya, menjawab salam. Ya. Jadi kalau misalnya menghadap pada mudai, misalnya wajahnya seperti berseri-seri. Nanti pada muda alaih, misalnya wajahnya cemberut. Nah ini nggak boleh. Jadi harus sama. Salam juga sama. Jawab juga ini dijawab, yang satu juga dijawab. Kemudian tempat duduknya, ya tempat berdirinya, semua harus disamakan. Illa in ikhtalafa islaman wa kufron, kecuali yaitu berbeda yang satunya Islam dan satunya kufur, Maka kalau seperti ini wajibu raf'ul muslim fil majlis. Maka kalau seperti itu wajib seorang muslim lebih tinggi dalam di majlis, di dalam majlis daripada orang kafir. Atau dari sisi yang lain, misalnya duduknya itu lebih dekat ke qadhi untuk yang muslim, kafir yang lebih jauh. Tapi kalau tidak, perbedaannya bukan karena Islam dan kafir, maka enggak boleh dibedakan, harus disamakan. Kemudian suratul qadha, gambaran qadha, peradilan. Suratul qadha'i an yakula al-qadhi li'amar. Qadhi berkata pada Amr, ba'da an yata'ya alaihi Zaidun. Setelah Zaid menuduh, mengklaim pada Amr, ba'da an yata'ya alaihi Zaidun, annahu, bahasanya Zaid, itu ishtara minhu, min Amr. Zaid itu telah membeli ad-daru al-furniyah. Ad-daru al-fulaniyah, satu rumah tertentu, beli pada Amr, alati biyadihi, yang ada di tangan Amr, dengan seharga 1,000 dinar. Fayun kiru Amr, tapi Amr kemudian mengingkarinya, tidak mengakui. Fayuqimu Zaidun bayyinatan, kemudian Zaid mendatangkan bukti. Tashhadu bi'anna Zaidan ishtara min Amr ad-daru al-fulaniyata bi'alfi dinar. Bukti ini menjadi saksi, ya, penguat bahasanya Zaid itu telah membeli rumah tersebut pada Amr seharga 1,000 dinar. Fatlubu Zaidun minhu al-hukma, kemudian Zaid meminta putusan hukum pada qadhi, kemudian qadhi mengatakan hakam tu saya putuskan hukum bi anna daru al-fulaniyata, bahasanya rumah tersebut milkun li Zaid, milik Zaid, wa alzamtuka taslimaha ilahi, dan saya wajibkan padamu, yaitu hai Amr, untuk menyerahkannya rumah tersebut kepada Zaid. Al-Qismah, pembagian. Al-Qismatu lughatan at-tafriqu. Qismah secara bahasa memecah. Wasyar'an secara syariat tamyizu al-hisosi ba'diha min ba'din. Yaitu memisahkan bagian satu dengan bagian yang lain. Dibagi. Arkanul Qismah, rukun-rukun Qismah. Arkanul Qismati salah satun, yaitu ada tiga. Yang pertama Qasim, orang yang membagi. Baik itu diangkat, ditetapkan oleh imam atau qadhi, atau dipilih, ya, diangkat oleh orang-orang yang memiliki harta tersebut. Jadi harta dimiliki bersama, kemudian mau dibagi, ya. Nanti yang bagi ini bisa ditetapkan oleh qadhi siapa persennya, bisa dipilih secara bersama oleh orang-orang yang berserikat tersebut. Dan yang bagi namanya qasim. Wa maksumun, maksumun adalah harta, harta yang mustarok, yang dimiliki bersama. Jadi ini pembahasan tentang pembagian harta yang dimiliki bersama. Kemudian maksumun alaih, Maksumun ala ini adalah orang-orang yang berserikat. Yang memiliki barang tersebut. Syurutul qasim, syarat orang yang membagi, syurutul qasimi. Syurutul qasimi in nasabahu al-qadi aw hakamahu asyuraka isnani. Syarat qasim orang yang membagi jika dia ditetapkan oleh qadi atau ditetapkan diangkat oleh orang-orang yang berserikat tadi isnani ada dua. Di talik disyaratkan berbilang yaitu tidak kurang dari dua jika di dalam pembagian nanti ada takwim. Takwim itu menentukan nilai, menaksir nilainya dari harta tersebut. Baik itu si qasim tadi ditetapkan oleh hakim, oleh qadhi atau syuraka. Maka kalau ada proses takwim, ini nanti dinilai harganya berapa harta tersebut, maka harus minimal dua qasimnya. Baik itu qasim ini ditetapkan oleh si qadhi ataupun diangkat oleh syuraka. Syaratnya ada dua, ahli atau asyhadah. Punya kelayakan syahadah, yaitu dia muslim, mukalaf, laki-laki, mukalaf balik berakal, laki-laki, merdeka, kemudian adil, ya kemudian dia dhabit, mendengar, melihat, bisa bicara. Kemudian syarat berikutnya, wal ilmu bil qismah. Ya, dia paham tentang apa al-qismah, pembagian. Maka melazimkan bahasanya dia nanti mengetahui ilmu tentang hisab dan masahah. Ilmu hisab berkaitan dengan hitung-hitungan ya, matematika, perhitungan. Kemudian ilmu masahah. Berkaitan dengan apa berkaitan dengan objek apa ya, objek tanah seperti itu, misalnya apa batas-batas tanah, kemudian tanah yang datar, tanah yang miring, dan semisal dengan itu. Namanya ilmu masahah. Wa inna sobau asyuraka'u. Jika qasim tadi diangkat oleh orang-orang yang memiliki harta tersebut, maka lam yustarat fihi siwa taklif. Maka tidak disyaratkan kecuali hanya satu syarat, yaitu dia mukalaf saja. Yang penting dia mukalaf. Sehingga tadi tidak disyaratkan misalnya dia harus laki-laki, kemudian dan seterusnya tadi. Maka boleh. Jadi kan sudah kalau ahli syahadah tadi muslim mukalah laki-laki merdeka adil, maka kalau diangkat oleh orang yang punya harta itu sendiri, maka boleh kalau misalnya dia budak, kemudian orangnya fasik, kemudian dia perempuan ya, kemudian enggak muslim, kafir dzimmi, itu boleh. Tapi kalau yang mengangkat qadhi harus dia tadi ahli atau asyhadah, yaitu muslim mukalaf zakaron huron adlan dobiton sami'an basiron natikon. Kemudian illa ingkana fihi mahjurun, wa arata al-qismata lahu walihu fal adalatu aidon. Kecuali jika di situ ada yang mahjur, tadi alasannya untuk yang kenapa yang diangkat suruka tadi tidak hanya di syarat taklif karena hanya dia wakil saja. Kecuali orang-orang bersikap tadi ada yang mahjur, ya ada yang mahjur. Kemudian wali dari mahjur tersebut menginginkan apa pembagian. Maka nanti juga disyaratkan adalah. Bukan dari para suroka ya, sesuai dengan ukuran bagiannya di dalam harta tersebut. Ya tadi kalau di mahjur di suroka tadi punya harta tersebut ada yang mahjur, maka disyaratkan ada qasimnya adalah, boleh fasik nggak bisa. Tapi kalau yang punya di antara yang punya harta tidak ada yang mahjur, yang bagi itu orang fasik, meskipun fasik maka sah bisa, karena dia hanya sebagai wakil saja. Aksamul kismah, macam-macam kismah, aksamu al kismati salah satun, macam-macam bagian ada tiga. Yang pertama ifroz, dinamakan apa ifroz. Yang kedua ta'dil, yang ketiga raddun. Fal awalu yang ifras apa mastawat bihi al-ansiba suratan waqimatan kamislihin wa ardin mutasyabihatin mutasyabi mustabihatil ajza. Yang pertama barangnya ini kismahnya adalah ifros, yaitu dia sama ansibak bagian surah bentuk dan kimah, yaitu kimah apa nilainya seperti misliin, barang-barang misli. Barang misli itu adalah barang yang ditakar dan ditimbang, atau barang yang di pasaran itu ada yang padanannya. Nah, kalau barangnya lawan misli itu mutakawim atau mutakawam, itu barang yang enggak ada padannya di pasar, tidak ditimbang dan tidak ditakar. Nah, kalau barangnya misli, misalnya apa? Beras, gandum, uang, atau mutakawim tapi sama apa? Sama bagian-bagiannya dan nilainya dan bentuknya, misalnya adalah tanah. Tanah sama bagian-bagiannya serupa. Maka ini namanya ifroz. Kemudian yang bentuk kedua yaitu ma'udilat fihi al-ansiba'u bil-qimah walam yahtaj liradi syain akhar ka'ardin takhtalifu qimatu ajza'iha. Yaitu bagiannya itu nanti ya dialihkan dengan nilai. Akan tapi di sini tidak butuh mengembalikan sesuatu kepada yang lain. Seperti tanah yang nilainya berbeda-beda, nilainya berbeda apa? Nilai bagian-bagiannya berbeda. Ya udilat dipalingkan, yaitu al-ansibaknya tadi, bagiannya tadi dengan nilai, dipalingkan dengan nilai. Jadi ini bagiannya nanti dinilai berapa. Kita lihat contoh saja biar nanti lebih jelas, yaitu misalnya tanah itu satu petak tanah ada yang bagiannya itu subur, misalnya dekat dengan dekat dengan aliran sungai sehingga bagian situ subur untuk ditanami. Ya. Kalau yang bagian satunya ujung sana miliknya partner satunya ini tanahnya tidak subur. Ya. Tanahnya apa tidak subur? Atau misalnya kebun yang satunya ada kurma, yang satunya sebagiannya adalah anggur. Maka nanti dilihat, kalau misalnya ini masing-masing separuh-separuh, sedangkan nilai dari sepertiga yang tanah subur itu sama dengan yaitu 2/3 tanah yang tidak subur. Jadi tanah yang dekat dengan aliran sungai ini harganya itu nilainya adalah sepertiga, kalau yang tanah tidak yang jauh dari aliran sungai 2/3. Maka kalau seperti ini maka yang sepertiga ini dihitung apa satu bagian ya, kemudian yang 2/3 dihitung satu bagian sehingga nanti dapatnya adalah seperti itu. Dapatnya berupa apa? Nilainya beda nilai ya. Jadi bagian tadi yang aslinya petaknya ada 50 meter sama 50 meter misalnya 100 meter maka pembagiannya dilihat ya, dilihat nanti kalau sepertiga itu adalah dia apa nilainya sama dengan 2/3 maka sepertiga itu satu bagian 2/3 satu bagian sehingga dialihkan ke nilai maka nanti yang udilat al ansibah bil qimah ya. Dan tidak boleh tidak butuh liroti syain ahor untuk mengembalikan dari harta yang lain. Jadi cuman hartanya ya cuman tanah itu saja, cuman pembagiannya berdasarkan nilai ya. Karena kalau dibagi dua nilainya nggak sama nanti kan. Karena yang satu nggak berimbang, yang satu ini lebih subur itu lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Yang satunya kurang subur berarti harganya lebih murah. Kalau dibagi sama rata 50-50 meter nanti nggak pas, ya nggak imbang. Ya biar adil nanti nilainya tadi udilat dipalingkan ke nilai pembagiannya berdasarkan nilainya. Sehingga kalau tadi dimisalkan adalah sepertiga ini nilainya sama dengan 2/3 maka sepertiga itu satu bagian, kemudian 2/3 tadi juga satu bagian berdasarkan nilai tersebut. Itu jenis yang kedua. Kalau yang jenis pertama tadi karena misli ya tinggal dibagi ya. Itu lebih mudah. Tidak ada ini. Tidak ada apa? Satu cara yang tertentu. Kalau ini ada cara tertentu dengan harus ada takwim tadi, menilai ya. Harus ada menilai ini berapa harganya. Kalau yang cara yang tadi yang misli sama-sama gandum sama beras ya enggak perlu ada takwim enggak apa-apa kan sama. Kalau jenis kedua ini pembagiannya harus ada orang menaksir nilai, oh tanah ini sekian harganya kalau karena dia dekat dengan pengairan misalnya lebih subur, atau misalnya oh tanah ini sekian karena dekat jalan raya dan seterusnya, maka nanti berdasarkan apa nilainya. Tanah ini dimiliki oleh beberapa orang, dua orang atau lebih, bukan satu orang kan, sehingga kalau misalnya mau dibagi ini caranya seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga, jenis bagian ketiga mahtija fihi liro desain akhor. Dia butuh untuk mengembalikan, gampangnya itu nyusui atau gimana ya jawabannya itu. Jadi dia bayar lagi dengan sesuatu yang lain. Sain akhor itu bukan dari harta yang musyarakah tadi. Bukan dari harta yang mustarok. Ya. Jadi harta yang lain. Contoh. Ka'arudin fi ahati janibaiha bi'run aw syajarun la yumkinu kismatuhu. Tanah ini 100 meter persegi, yang satu bagian dimiliki Zaid, ini ada sumurnya. Yang dimiliki Amar enggak ada sumurnya, sumur enggak bisa dibagi. Nah, bagaimana caranya? Dinilai juga sumurnya harganya berapa. Berarti di sini harus ada proses menaksir nilai dari sumur. Ya. Kemudian nanti ini caranya nanti roti sain akhor. Ada tadi ada sumur atau mungkin bangunan atau yang lainnya. Maka gampangnya kalau sumur ya. Misalnya sumur harga sumur perkiraan adalah kita taruh kita misalkan misalnya 20 juta gitu kan. Kemudian tanahnya adalah masing-masing 50 meter, 50 meter, 100 meter dimiliki Zaid sama Amr. Berarti sumur ini 20 juta, karena sumur ini berada di areanya Zaid, maka Amr kan nggak imbang nanti kan. Berarti Zaid itu total nilainya misalnya harga tanah 100 juta gampangnya, 100 juta maka atau 200 juta misalnya tanahnya harganya 200 juta. Maka Zaid itu separohnya berarti 100 juta plus sumur 120 berarti. Nah, Amr kan berarti 100 juta saja nilai tanahnya. Sedangkan Zaid nilai tanahnya karena ada sumurnya menjadi 120 juta. Maka Zaid nanti memberikan Amr agar imbang. Amr diberi apa? Berapa? Amr diberi berapa agar bisa imbang? Masih connect ya ini? Ustaz. Diberi 20 juta. Sepuluh atau 20? 20 juta. Kan 120 ambil 10 jadinya 110 110, Ustaz. Ya 10, Ustaz, ya. Jadi ketinggian. Gimana ini? Ambilnya dari Zaid kan, Ustaz, yang berlebih. Ambilnya dari Zaid kan, Ustaz, yang Zaid bayar. Iya. Iya, berarti 10, Ustaz. Kalau mau imbang. Ya, dikatakan separuhnya ya. Dia membayarkan apa? Separuhnya, separuh dari harga tersebut. Separuhnya kalau 20 juta beli 10 juta ya. Jadi misalnya di Sarah juga sudah disebutkan, maka kalau ada sumur, maka sumur tadi dinilai berapa, harganya berapa. Kemudian nanti diundi, siapa yang dapat sumur, rumah yang ada sumurnya, oh kena Zaid misalnya. Maka yang mengambil ini mengembalikan, membayar separuh dari harga sumur kepada partnernya yang lain. Betul nggak 10? Jadi kalau sekarang Zaid ngasih Amr 10, berarti jadinya gimana itu hartanya, jadinya gimana? Ini sama 110, Ustaz. Sama ya, 110 ya. Sudah betul ya? Sudah, 110 juta. Sudah betul? Atau ada yang ingin ini menyanggah? Sudah betul. Insya Allah sudah betul ya. Caranya seperti itu. Nau alam bisawab. Nah, ini kodok ini seperti ini, kita juga belum familiar. Tempat kita juga apa? Tidak pernah menemui. Kalau al-kismah itu masih penting, tapi kalau yang kodok itu ya tidak bersinggungan, jadi mungkin gambarannya itu ya tidak sebagaimana di bab-bab lain, tapi tetap kita fardhu kifayah untuk kita pelajari ya. Kita pelajari. Tapi kita cukupkan, waktunya sudah lewat. Mohon maaf, jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.